السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين، كم مسلمين سيدان جمع رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang besar, yang banyak tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau berupaya menghitungnya, engkau tidak akan sanggup menghitungnya. Dan di antara kenikmatan yang besar, yang paling besar adalah hidayah, petunjuk kepada agama ini, sehingga kita mengucapkan syukur, pujian kepada Allah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, kepada jalan ini, agama ini, yang kalau bukan karena hidayah dari Allah, niscaya kita tidak terbimbing ke jalan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari nikmat keislaman, dari nikmat agama yang mulia ini, kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan lain yang juga besar, yaitu nikmat kebersamaan, nikmat ukhuwah, nikmat al-jamaah, hingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu mengingat nikmat-nikmat tersebut. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkuru ni'matallah, ingat-ingatlah nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'da'an, yang kalian dulunya Sebelum datangnya Islam, kalian dalam keadaan a'daan, dalam keadaan bermusuh-musuhan. Dalam keadaan bertikai. Enggak ada satu ajaran apapun yang bisa menyatukan mereka. Enggak ada bimbingan-bimbingan yang menjadikan mereka bersama, bersatu, padu, tolong-menolong. Enggak ada. Jahiliyah. Hanya kebodohan. Hanya jahiliyah tinjahla. Apa akibatnya? Akibatnya setiap suku merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Setiap golongan merasa bangga apa yang ada pada mereka. Kemudian kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Itu jahiliyah. Perang suku tak terhindarkan. Perang suku terus menerus. Saling membunuh. Saling bertikai. Saling membantai, saling merampas, saling memzalimi. Tetapi alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan Islam ini. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan kenikmatan dari Allah. Kalian menjadi bersaudara. Bersatu padu. Menjadi satu jamaah. Maka ikhwan ibnina azzakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wala tafarraku. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah. Dan jangan bercerai-berai. Maknanya berpeganglah dengan agama ini. Karena agama ini adalah perangkat persatuan. Agama Islam ini adalah agama yang mengajarkan kebersamaan. Yang mengajarkan persaudaraan. Yang mengajarkan persatuan. Ikhwani fiddina azzakumullah kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Setelah ayat inilah Allah katakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Setelah Allah katakan wa'tasimu bihablillah, peganglah bersama tali Allah dan jangan bercerai-berai. Allah katakan setelah itu ingatlah nikmat Allah atas kalian. Artinya nikmat keukhuwah, nikmat kebersamaan sangat tinggi. Itu diingat. Agar disyukuri. Dan jika disyukuri, niscaya Allah akan tambah. Karena yang namanya kenikmatan jika disyukuri Allah tambah. Dan jika dikufuri Allah akan timpakan adab. La in syakartum. La azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Jika kalian syukur kata Allah kami akan tambah, tetapi jika kalian kufur inna adhabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, sangat menyakitkan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ucapan Allah wadhkuru ni'matallah, ingat-ingatlah nikmat Allah, artinya diingat agar disyukuri, agar ditambah kenikmatan tersebut, agar kita terus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya kebersamaan, nikmatnya al-jamaah, nikmatnya persaudaraan ketika kita meninggalkan Islam atau meninggalkan sebagian ajaran Islam. Akan terjadi pertikaian. Akan terjadi perpecahan. Akan terjadi nanti apa yang dikhawatirkan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita nasihat penting. Wala takunu minal musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum. Wakanu syia'an. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi seperti musyrikin. Yang memecah belah agama mereka. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Allah katakan, wala takunu minal musyrikin. Jangan seperti musyrikin. Minal ladhina farraqu dinahum. Yaitu golongan yang memecah belah agama mereka. Mengapa kaum musyrikin berpecah belah? Karena Tuhan mereka berbeda-beda. Masing-masing suku punya berhala. Masing-masing golongan punya sesembahan. Masing-masing golongan punya panutan sendiri-sendiri. Tidak ada satu nabi yang membimbing. Musyrikin mengikuti tokoh-tokoh mereka masing-masing. Mereka kultuskan. Mereka besarkan seperti nabi, seperti rasul. Bahkan ada yang melampaui batas seperti Tuhan diperlakukan oleh mereka. Ya pasti pecah, itu musyrikin. Tetapi mukminin, rabbakum wahid, wa nabiyukum wahid, wa kitabukum wahid. Adapun kaum muslimin, nabi kalian satu, rabb kalian satu, dan kitab kalian satu. Maka jelas, jika sama-sama berpegang dengan tali Allah, pasti akan bersatu. Maka Allah katakan, wala takunu minal musyrikin. Jangan menjadi seperti mereka kaum musyrikin. Minal ladhina farraqu dinahum. Jangan seperti mereka-mereka yang tidak punya agama. Yang menyembah berhala-berhala. Yang mereka memiliki Tuhan yang berbeda-beda. Panutan yang berbeda-beda. Kitab yang berbeda-beda. Bahkan mereka tidak punya kitab. Kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Pertama kita syukuri alhamdulillah alladhi hadana li hadha. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada agama yang mulia ini. Agama tauhid, agama yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan. Agama yang dibimbing oleh seorang rasul. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri rasul uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik. Panutan yang baik. Maka kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kalau dipimpin oleh satu imam, kalau dipimpin oleh satu pembimbing, diajarkan oleh satu guru, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama mewarisi dari nabi menyampaikan pada kaum muslimin. Para ustaz mengambil dari rasul menyampaikan pada kaum muslimin. Mereka semua mubaligh, penyampai saja. Adapun guru dari semua guru adalah Rasulullah SAW. Yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang terbimbing dengan wahyu. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku manusia seperti kalian, tetapi aku mendapatkan wahyu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan satu bimbingan sunnah Rasulullah SAW, kita beribadah kepada satu ilah. La ilaha illallah. Maka mudah-mudahan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ukhuwah, kenikmatan kebersamaan, kenikmatan al-jamaah. Nasallahu taufik wal afiyah. Aqulu qawli hadha. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله قوم مسلمين سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله كنعمة yang kita bicarakan, kenikmatan besar yang harus kita syukuri. kenikmatan Islam, kenikmatan kebersamaan, kenikmatan persaudaraan. Dan ada satu kenikmatan lagi yang harus kita syukuri, yaitu nikmatul jamaah, nikmat kita bersama di bawah satu penguasa. Itu kenikmatan. Akan tahu betapa nikmatnya kebersamaan di bawah satu penguasa Muslim adalah ketika kenikmatan itu mulai terkoyak atau tercabut, maka kita akan merasakan betapa tersiksanya, betapa sakitnya, betapa sengsaranya ketika negeri ini hancur. Maka syukurilah. Masyarakat yang terpimpin dengan satu pimpinan dan masyarakat yang tidak memiliki pemimpin akan sangat berbeda. Yang ini teratur, tenteram, damai. Yang ini kacau. Terjadi pertumpahan darah, terjadi pertikaian, terjadi perpecahan. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang penguasa hancur, tidak ada penguasa di satu negeri, lihatlah apa jadinya negeri tersebut. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemerintah kalian, penguasa kalian. Karena tanpanya ada penguasa atau tanpa ada kepemimpinan, yang ada kekacauan. Sekali lagi kita katakan bahwa jahiliyah, masyarakat sebelum Islam, mereka selalu berperang, bertikai, pembunuhan-pembunuhan. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki pemimpin. Masyarakat liar. Tetapi barakallahu fikum, masyarakat muslimin adalah masyarakat yang terpimpin, mengerti tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh seorang rakyat, dan juga mengerti aturan yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Maka pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, masyarakat yang taat dan sabar akan menjadikan al-jamaah rahmah. Akan menjadikan kebersamaan yang penuh rahmat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Hendaklah kalian tetap bersama jamaah kaum muslimin. Yang kata para ulama maknanya jamaah kaum muslimin adalah jamaah kaum muslimin wa imamahum, dan penguasanya. Wa iyyakum war furqah. Dan hati-hati kalian dari perpecahan. Jangan lepas dari kepemimpinan. Jangan lepas dari baiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yanzi' yadan an ta'ah, siapa yang melepas tangannya dari ketaatan pada penguasa, famat mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Karena dia akan mengacaukan kebersamaan. Karena dia akan meruntuhkan kebersamaan. Dan dia akan mengoyak keindahan. Karena kebersamaan itu indah. Ketentraman, ketertiban, keteraturan itu indah. Kalian lihat keindahan di jalan-jalan tanpa aturan, tanpa kepemimpinan, tanpa ditata. Enggak akan terjadi yang seperti itu. Kecuali kalau ada kepemimpinan. Maka ini juga harus disyukuri. Bersyukur pada Allah dengan memuji alhamdulillah. Yang kedua, pegang ucapan Allah Subhanahu wa taala, ati'ullah, ati'ur rasul wa ulil amri. Dan pemerintah kalian, penguasa kalian. Dan juga mensyukuri nikmat tersebut dengan sabar. Karena yang namanya manusia pasti ada kekurangan-kekurangan. Itu manusiawi. Tidak diperintahkan setiap ada kekurangan pada penguasa kemudian seret turunkan. Setiap ada kekurangan seret turunkan. Maka enggak pernah ada pemimpin yang akan terus terjaga. Mengapa? Enggak ada manusia yang sempurna. Sehingga ketika ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau pemimpinnya begini, begini, begini, begini? Fadzakara syarr. Disebutkan kejelekan-kejelekan. Maka Nabi menjawab, ittaqullaha wasbiru. Ittaqullaha wasbiru. Bertakwalah pada Allah dan sabarlah. Taati kebaikan-kebaikannya. Sabari kekurangan-kekurangannya. Kau muslimin rahimani wa rahimukumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki kita dan penguasa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin dan juga kepada seluruh para pemerintah penguasa yang memegang negeri ini. Semoga Allah bimbing mereka ke jalan yang lurus. Semoga Allah jadikan mereka orang-orang yang adil, jujur, yang lebih mementingkan rakyatnya. Amin. Semoga Allah jadikan negeri ini negeri yang makmur, negeri yang tentram, negeri yang barokah, negeri yang dari bawah keluar barokah, dari atas barokah, yaitu negerinya orang-orang taqwa. Lau amana ahlul qura wattaqaw la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kata Allah, kalau penduduk negeri itu bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa, aku turunkan, aku buka barokah dari langit dan dari bumi. La fatahna alaihim, kami bukakan barokah dari langit dan dari bumi. Allah Ta'ala ayuthabbitani wa yuthabbitakum wa yuthabbit muslimina ala al-islam ala al-tawhidi wa ala sunnah. Allah Ta'ala ayahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.